Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira, amma ba'd. Fama'asyira al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul duduk di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, dalam rangka untuk melaksanakan agenda rutin kita, yaitu ta'lim bainal maghrib wal isya. Baik, kita masih pada pembacaan kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imamul Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai pada ucapan beliau, ya, menggambarkan tentang bagaimana sifat seorang akil, ya. Kata beliau, wal aqilu yabdhulu li sadiqihi nafsahu wa malahu. Orang yang berakal, dia memberikan untuk temannya, ya, untuk saudaranya berupa jiwanya dan hartanya. Dia berikan. Ini dia membantu. Ya, baik membantu dengan dirinya, ya, atau membantu dengan hartanya. Wali ma'rifati rifdahu wa mahdharahu. Demikian pula dia memberikan untuk orang yang dikenalnya, ya, atau pemberian, ya, yang bermanfaat, baik itu dengan harta dan kedudukannya. Wali aduwihi adlahu wa birrah, dan untuk musuhnya dia berikan keadilan dan kebaikannya. Ini dia bersikap adil kepada orang yang dimusuhinya. Nah, dia tidak melampaui batas. Walil ammati bisyrahu wa tahiyyatahu. Dan bagi orang awam, ya, manusia secara umum, dia memberikan bisyr, memberikan kegembiraannya dan penghormatannya. Wala yasta'inu illa biman yuhibbu an yudhfirahu bihajatih. Dan tidak memberikan bantuan kecuali terhadap orang yang suka untuk memberikan atau untuk diberikan kebutuhannya. Ya. Nah, tidak memberikan kecuali tidak memberikan pertolongan kecuali, ya, terhadap orang yang senang, orang yang suka untuk mendapatkan kebutuhannya. Wala yuhadditsu illa man yara haditsahu maghnaman. Dan dia tidak berbicara, naam, kecuali kepada orang yang dia lihat pembicaraannya itu bermanfaat. Dia tidak berbicara kecuali kepada orang yang dia anggap apabila diajak bicara itu akan mendatangkan manfaat, maghnam, ya, nah, akan mendapatkan faedah ataupun manfaat. Illa an yaghlibahu tiraru ilaih, kecuali dia dalam keadaan mutor, dalam keadaan terpaksa, ya. Ada orang ini yang pada asalnya orang ini tidak baik untuk kita menyampaikan suatu ucapan tertentu kepada orang tersebut. Tapi karena mungkin keadaan ya sangat mendesak sehingga kita harus bercerita, ya mau tidak mau kita sampaikan. Nah, wala yadda'i ma yuhsinu minal ilm, dan dia tidak menganggap ya, tidak mengaku-ngaku apa yang dimilikinya berupa kebaikan ilmu. Ya, dia tidak mengaku-ngaku sebagai orang berilmu. Ya. Li'anna fadha'il ar-rijal laisat madda'uha, karena keutamaan seseorang itu bukan perkara yang dia akui. Ya. Keutamaan seseorang itu bukan perkara yang dia klaim. Nah, tapi orang lain yang akan menilai. Nah, kita sebagai orang yang baik atau tidak baik, itu orang yang akan menilai. Dari perangai kita, dari muamalah kita, dari sifat-sifat kita, ya, perlakuan kita terhadap orang lain, nanti orang yang akan menilai. Demikian pula dari sisi ilmu, orang yang akan menilai ilmu kita itu seberapa sih? Orang yang akan menilai, ya. Dan ar-raf'u wal khafdu biadillah, ya. Mengangkat dan menurunkan itu di tangan Allah. Orang akan naik derajatnya ataupun turun derajatnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu takut. Ya. Kalau memang seorang ikhlas, dia benar-benar orang yang baik, ikhlas, benar-benar mengharapkan kebaikan, menginginkan kebaikan, ya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tanpa dia harus menonjol-nonjolkan dirinya, ya. Nah, apa istilahnya, menunjuk-nunjukkan dirinya. Ini loh, ya, ini loh saya. Nah, nggak perlu. Taib. Walakin manasabaha annasu ilaihim. Nah, ini akan tetapi apa yang dinisbatkan manusia kepada mereka. Ya, artinya apa yang dinilai manusia kepada orang tersebut. Nah, jadi nggak perlu. Nggak perlu apa istilahnya, ya menunjukkan dirilah, ya cari muka, cari perhatian, nggak perlu. Nah, tapi akan tetapi di sana ada satu keadaan yang terkadang memang kita boleh untuk kita menunjukkan apa yang kita miliki berupa keutamaan, boleh, ya pada keadaan-keadaan tertentu. Ini pernah kita bahas ketika kita membahas kitab Zamur Riya karya Syekh Yasin rahimahullah. Sesuatu yang dianggap riya tapi bukan riya. Semisal kita misalnya memiliki kita punya ilmu tertentu, punya keahlian tertentu. Nah, atau punya kedudukan ilmu tertentu. Nah, yang orang lain tidak memilikinya, maka boleh kita mengatakan saya bisa ini misalnya. Saya mampu ini. Boleh. Saya punya ilmu ini. Boleh kita tunjukkan ketika memang itu dibutuhkan. Ya. Nah, ketika kita punya ijazah misalnya, kita belajar ya, belajar di jami'ah. Nah, di Universitas Islam misalnya. Nah, kita punya ijazah, boleh untuk kita tunjukkan. Alhamdulillah saya punya ijazah. Ya, saya punya sanad. Ya, sanad belajar ini misalnya, punya sanad, punya silsilah periwayatan. Boleh dalam keadaan tertentu. Kalau dibutuhkan untuk kita tampakkan. Tapi kalau tidak, ya kita tidak perlu menonjolkannya. Ya. Wala yubali ma fatahu min khutamid dunya, dan dia tidak peduli apa yang luput darinya dari perhiasan-perhiasan dunia. Dari kekayaan-kekayaan dunia, dia tidak peduli. Ya, dia enggak dapat bagian, enggak peduli masalah dunia. Nah, ada pembagian misalnya. Ya, bantuan, bansos. Orang lain dapat, dia enggak dapat. Ya. Nah, ya tidak begitu dipikirkan, ya, dia tidak terlalu kepikiran, tidak terlalu ambisi. Wah, rugi sekali saya tidak dapat misalnya. Ya. Kenapa saya kemarin enggak ikut ya? Masalah dunia. Enggak perlu, ya. Ini orang berakal. Dia enggak peduli. Nah, beda halnya dengan ilmu. Kalau ilmu beda. Para ulama mereka sangat menyesal apabila tertinggal dari satu majelis ilmu. Ini dalam hal ilmu ya. Nah, kalau kita baca ya bagaimana para ulama ya sampai mereka menangis, sampai ketika mereka kehilangan kitab mereka atau tidak mendapatkan kitab tertentu itu sampai sakit. Terpikir mereka ya, atau tertinggal dari satu majelis ilmu, terluput. Itu sangat-sangat sedih. Atau tertinggal dari ibadah-ibadah tertentu. Ketinggalan sholat subuh misalnya. Atau tertinggal sholat qobliyah subuh. Ini beda dalam urusan-urusan akhirat. Ya, kita harus ada rasa menyesal. Menunjukkan himmah seseorang itu adalah akhirat. Nah, tapi ini kalau ketinggalan perkara-perkara ilmu, tertinggal dalam perkara-perkara akhirat, biasa-biasa saja. Enggak ada perasaan nyesal. Ya. Tidak sempat sholat malam misalnya. Tidak ada perasaan menyesal dalam hatinya. Ya, tertinggal dari satu pelajaran, enggak ada perasaan menyesal. Ya, atau ingin mengejar ketertinggalan tersebut, enggak ada, biasa saja. Nah, tapi kalau dunia yang tertinggal ya, terpikir sampai terkadang stres memikirkannya, wallahualam. Baik. Ini orang berakal. Ma marziqa minal hawdhi fil aql. Bersamaan dengan apa yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa bagian daripada akal. Ya. Jadi dia sudah cukup. Saya punya akal sudah. Ya. Nah, saya punya ilmu. Nah, saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak perlu terlalu ambisius dalam perkara-perkara dunia. Ya. Nah, dan itu bukan suatu kehinaan ya kalau kita tidak terluput perkara dunia atau tertinggal dalam perkara dunia, itu bukan kehinaan. Nah, jadi enggak perlu disesali kalau kita ya tertinggal dalam urusan-urusan dunia, ada yang terluput dari kita. Orang lain dapat, kita enggak dapat. Ya sudah, bukan rezeki berarti, ya. Baik. Ansyadani Abdurrahman bin Muhammad Al-Maqatili. Kata beliau rahimahullah, Abu Hatim Ibnu Hibban, beliau mengatakan telah membacakan syair kepadaku Abdurrahman Muhammad Al-Maqatili. Ya. Bunyi syairnya, faman kana dha aqlin wa lam yaku dha ghina yakunu kadhi rijlin wa laysat lahu na'lu wa man kana dha malin wa lam yaku dha hija yakunu kadhi na'lin wa laysat lahu rijlu. Barang siapa yang memiliki akal ya dan tidak memiliki kekayaan, maka dia seperti punya kaki tidak punya sendal. Ya, punya kaki tidak punya sendal. Dan barang siapa yang memiliki harta tidak memiliki akal, maka dia seperti punya sendal tidak punya kaki. Ya, pilih mana? Punya kaki nggak punya sendal, apa punya sendal tapi nggak punya kaki? Ya kalau bisa punya kaki punya sendal. Ya, nah, punya akal plus kaya. Nah, ini keinginan setiap orang tentunya seperti itu ya. Nah, tapi perbandingannya kalau orang tidak punya harta tapi dia punya akal, punya kecerdasan, maka dia seperti punya kaki nggak punya sendal. Ya, punya harta nggak punya akal, seperti punya sendal nggak punya kaki. Buat apa sendalnya? Mau dipakai di mana? Kepala. Ya. Nah, ini perumpamaan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah, kafa bil aqil fadlan wa in adimal mal bi an tusrafa masawi'u a'malihi ilal mahasin. Cukuplah bagi orang yang berakal keutamaan, cukuplah keutamaan bagi orang yang berakal walaupun dia tidak punya harta, walaupun dia miskin, ya. Cukup bagi dia bi an tusrafa masawi'u a'malihi ilal mahasin, ya. Ketika dipalingkan kejelekan-kejelekan amalnya itu berubah menjadi kebaikan. Artinya dia dipalingkan dari perkara-perkara jelek. Orang yang berakal, dia akan dipalingkan, ya, dari perkara-perkara yang jelek. Fatu ja'alul baladatu minhu hilman, ya. Sehingga kebodohan itu menjadi diubah menjadi apa? Menjadi hilman, menjadi sikap berhati-hati, sikap baladah, sikap sembrono, ya. Naam, sikap bodoh, berbuat tanpa berpikir, ya, itu akan dipalingkan menjadi sikap hilman, sikap ta'anni, berhati-hati, ya, penuh pertimbangan. Wal makru aklan, sikap makar berubah menjadi akal. Sikap makar itu akan dirubah menjadi akal. Nah, wal hadzaru balaghah, igawannya, ya, igawan atau omongan yang melantur itu akan berubah menjadi balaghah, jadi ucapan yang bernilai tinggi, ucapan penuh makna, balaghah. Nah, ini kalau orang berakal, ya, dia dijauhkan dari ucapan-ucapan yang ngelantur, ya, ngomong tidak menentu, ngigau. Nah, ucapannya penuh makna, balaghah. Ya, contohnya penulis kitab ini Ibnu Hibban, bagaimana kita perhatikan kata-kata beliau, ucapan-ucapan beliau di sini begitu indah, ya kan? Begitu, masya Allah, nasihat-nasihat yang begitu bagus, ya. Nah, taib. Wal hiddatu zakaan, sikap tajam, ya, sikap ketajaman. Nah, itu akan dirubah menjadi sikap cerdas, sikap ketajaman yang ada pada seseorang, ya, itu akan diubah menjadi zaka. Nah, wal ayyu somtan, kemudian sikap ayy itu maknanya al ajzu anil kalam, lemah dalam berbicara, sulit bicara, apa namanya, yaitu ayy, ya, istilahnya bahasa Arabnya ayy itu artinya al-ajzu anil kalam, lemah dalam berbicara, ya, itu akan berubah menjadi somtan, menjadi sikap diam. Bagi orang yang berakal, sikap seperti ini, ya, kelemahan dia dalam berbicara dirubah menjadi sikap diam. Sikap diam itu banyak keutamaannya, ya, nanti ada babnya tersendiri, keutamaan somat. Walauku batu takdiban, hukuman akan diubah menjadi takdiban, akan menjadi takdib, pendidikan, pelajaran. Dia tidak sembarangan menghukum, tapi hukuman yang bernilai takdib. Nah, didikan. Waljur'atu azban. Nah, waljur'atu azman. Sikap nekat akan berubah menjadi sikap azam, ya, sikap apa, azam, ya, ini tekad yang kuat. Nah, jur'ah kalau diartikan ya bisa lancang, terlalu berani, nekat, itu jur'ah, ya, jur'ah ini sikap tercela, ya, akan dirubah menjadi azam, akan menjadi azam, tekad. Nah, niat yang kuat. Wal jubnu ta'annian, sikap penakut akan berubah menjadi sikap ta'anni, hati-hati, ya, berubah menjadi sikap ta'anni. Wal israfu judan, sikap israf, berlebihan, boros, ya, maka orang berakal itu akan dipalingkan menjadi sikap jud, sikap dermawan. Nah, al-imsaku takdiran, sikap menahan diri, imsak ya, akan dirubah menjadi sikap pengagungan, pemuliaan ya. Naam. Fala takadu tara aqilan illa muwakkiran liru'asa. Maka hampir-hampir engkau tidak melihat orang yang berakal kecuali dia adalah orang yang sangat memuliakan pemimpin. Ini ya. Dia orang memuliakan pemimpin. Nah, memuliakan orang-orang yang di atasnya. Ini orang yang berakal, dimuliakan. Nah, Nasihan lil akron. Dia menjadi seorang penasehat bagi akronnya, bagi rekan-rekan sejawatnya. Ya, muatian lil ikhwan. Dia akan menjadi seorang yang membantu saudara-saudaranya. Ya, nah, mutaharrizan minal a'da. Dia akan menjadi orang yang menjaga diri dari musuh. Mutaharrizan minal a'da. Ghairu hasidin lil ashab. Dia bukan orang yang hasad. Bukan orang yang dengki terhadap teman-temannya. Ya. Bukan orang dengki terhadap teman-temannya. Wala mukhadi'in lil ahbab, dia bukan orang yang menipu ya orang-orang dekatnya. Al ahbab ini orang-orang dekat, orang-orang yang sangat dicintai, ahbab. Dia tidak akan menipu ya orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang disayanginya. Wala yataharrasu bil asrar, dan dia tidak yataharrasu ini yatakhallat ya. Dia tidak berkumpul dengan orang-orang buruk. Ya. Teman-temannya adalah ya, orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang thayyib. Nah, bukan orang-orang yang buruk. Karena apa? Al-mar'u 'ala-d-dini khalili. Seorang itu dilihat dari agama temannya. Kepada siapa dia hobi ngumpul, ya seperti itulah keadaan dirinya. Nah, maka dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang jelek. Nah, wala yabkhalu fil ghina wala yashrahu fil faqah. Dia tidak bakhil ya dalam kekayaan. Ketika kaya dia enggak bakhil. Ya. Nah, ringan tangan. Ringan tangan suka memberi maksudnya, bukan suka memukul ya. Suka memberi. Karena ringan tangan bisa suka memberi, bisa suka memukul. Nah, wala yashrahu fil faqah. Dia bukan orang yang tamak ketika fakir. Yani dia tidak terlalu berambisi terhadap yang dimiliki orang lain ketika dia miskin, ketika dia dalam keadaan fakir. Tidak ada ambisi. Ya, untuk untuk memiliki seperti yang dimiliki orang lain dalam perkara dunia ya. Kecuali ya ada niat baik. Seperti orang misalnya berangan-angan kalau saya jadi orang kaya, saya mau membangun masjid. Nah, kalau saya jadi orang kaya, saya mau membangun atau membuat pondok pesantren. Ini beda ya, tujuannya akhirat. Nah, tapi dia tidak berambisi. Melihat orang punya ya punya harta, dia tidak merasa wah tetangga saya sudah punya mobil, masya Allah. Nah tidak seperti itu. Nah, ini ya, la hasada illa fitnatain, tidak ada sikap hasad kecuali dalam dua perkara ya. Yang pertama, orang yang diberi ilmu atau orang yang diberi Al-Quran Nah, diberi Al-Quran kemampuan ya dalam membaca Al-Quran ya. Dan dia membacanya malam dan siang hari. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan harta kemudian dia menginfakkannya di malam hari dan di siang hari. Ini boleh kita hasad dalam dua perkara ini saja. Dan ini pun bukan hasad namanya. Ya, istilahnya ghibtah. Bukan hasad, ghibtah. Kita berambisi atau berkeinginan seperti yang dimiliki orang lain dalam hal kebaikan. Orang bisa sedekah, kita pengen bisa sedekah juga. Ya. Pengen bisa sedekah. Nah, jadi ambisinya bukan dunia. Taib. Kemudian wala yanqadu lil hawa. Dan dia tidak tunduk terhadap hawa nafsu. Tidak tunduk terhadap hawa nafsu. Ini orang berakal. Nah, dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Wala yajmahu fil ghadab. Ya, dan dia tidak melampaui batas. Yajmahu artinya yandafi'u. Mendorong dengan kuat. Maksudnya melampaui batas. Dia tidak bersikap melampaui batas ketika marah. Ini. Karena biasanya orang marah itu akalnya hilang. Ya. Akalnya tidak terkendali. Dia akan melakukan apa saja untuk melampiaskan rasa marahnya. Ya. Nah, bahkan sebagian subhanallah sampai menyiksa. Waliyadzubillah sebagian sampai membunuh. Karena marah. Ya. Nah, orang berakal ketika marah dia bisa mengendalikan dirinya. Tidak meluap-luap. Ya, ketika marah sudah ditahan. Nah, ini. Wala yamrahu fil wilayah. Dia tidak congkak, ya, tidak congkak di dalam kekuasaannya. Nah, yamrah ini berjalan petentengan, ya. Nah, wala tamshi fil ardi marohan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi marohan. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Ya, berjalan petentengan. Nah, angkuh. Wala yatamanna ma la yajid. Nah. Dia tidak berangan-angan, tidak menghayalkan apa yang tidak didapatkan. Nah. Ini seperti yang telah kita lewati. Orang berakal itu la yukthiru tamanni. Atau perkara yang bisa merusak akal yang lebih parah daripada api yang menyambar pohon yang kering, diantaranya apa? Kasratut tamanni, banyak menghayal, banyak berangan-angan. Ya, nah ini dia tidak berangan-angan, tidak menghayal ya apa yang tidak didapatkan. Nah, kalau bukan rezekinya ya sudah, ya nggak perlu diangan-angankan. Nah, kalau bukan jodohnya ya sudah, nggak perlu dipikirkan, ya. Nah, wala yaktanizu idza wajad, dia tidak menimbun, ya, tidak menimbun apabila mendapatkan sesuatu, tidak ditimbun, ya. Nah, tidak apa istilahnya, ya tidak menimbun, tidak menyimpan-nyimpan apa yang dia dapatkan. Yani ketika itu itu bermanfaat ya sudah diberikan, digunakan ya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketika dia mendapatkan ataupun memiliki sesuatu. Nah, ini bukan berarti kita tidak boleh menabung misalnya. Boleh menabung ya, bahkan itu dianjurkan sebagai bekal mungkin. Tapi maknanya apa? Seorang tidak menimbun apa yang dia dapatkan. Ketika itu manfaatnya dibutuhkan, ya dia keluarkan, dia salurkan. Nah, wala yadkhulu fi da'wa. Dia tidak masuk ke dalam sikap da'wa. Sikap pengakuan, ya, seperti tadi. mengaku-ngaku ya dirinya sebagai orang berilmu, dirinya sebagai orang yang hebat ya. Nah, dia enggak masuk ke situ. Wala yusyariku fi mira, dia tidak ikut di dalam perdebatan ya. Mira, jidal, ini sikap tercela dalam agama, kecuali apa? Kecuali dalam hal-hal yang itu mendatangkan manfaat, itu pun dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, jangan kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik ya. Miro, perdebatan, terkadang sesuatu yang diperdebatkan ya bukan perkara-perkara yang sangat prinsip, atau memperdebatkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Nah, memperdebatkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya atau manfaatnya sedikit. Nah, ini ya, jangan suka berdebat. Nah, apalagi dalam perkara agama. Agama ini bukan untuk diperdebatkan. Ya. Al-haq wadih. Kebenaran itu jelas, dalil. Ya, enggak perlu debat, enggak perlu mengadakan acara debat. Nah, debat di depan umum, debat dengan ahli bid'ah, ini enggak perlu. Ya, dan para ulama sangat menjauhi perdebatan. Nah, berdebat di media sosial. Apalagi sampai nantang-nantang debat. Ayo kita berdebat di depan publik. Ya, ngundang wartawan biar viral. Nah, ini tidak perlu. Seorang yang ahlu sunnah, seorang yang mengikuti manhaj salaf, itu sangat menjauhi perdebatan. Kalau ada orang yang mengaku dirinya bermanhaj salaf atau mengaku dirinya dai salafi, tapi apa? Tapi masuk ke dalam arena perdebatan, ya, maka ini perlu dipertanyakan kesalafiahannya, perlu diragukan kesalafiahannya. Nah, karena salaf tidak seperti itu, tidak berdebat. Namanya orang debat itu biasanya maunya menang, walaupun kalah ya. Apalagi orang yang punya keahlian lisan, sihrul bayan, punya sihir, punya apa, ucapan-ucapan yang menyihir ya. Nah, yang salah pun bisa jadi benar. Nah, seperti kisah kambing terbang ya kan, istilah kambing terbang. Ada dua orang berdebat ini, dari jauh kelihatan putih. Ya, satunya mengatakan itu kambing. Satunya lagi mengatakan itu burung. Enggak, itu kambing. Itu burung. Ya. Ternyata didatangi terbang. Nah, burung kan? Bukan, itu kambing. Kambing tapi bisa terbang. Nah, ini enggak mau kalah, ngotot, ya kan? Nah, udah jelas burung, tapi karena ngotot ya tetap mencari pembenaran, kambing itu tapi bisa terbang. Nah, ini. Taib, wala yudli bihujjati hatta yara qadhiyan, dan dia tidak membawakan hujjah kecuali ketika melihat qadhiyan, ketika ada seorang hakim. Ini semisal ada permasalahan ya di antara kaum muslimin, ada sengketa misalnya ya, ada masalah ya, apakah itu masalah pidana ya atau masalah perdata dan semisalnya ya. Kalau dalam Islam itu ada qadhi, ada hakim yang memutuskan. Nah, dengan hujah-hujahnya. Nah, orang yang berakal dia tidak membawakan hujah kecuali melihat ada seorang hakim. Nah, ada seorang hakim yang bisa memutuskan perkara tersebut. Taib. Wala yashkul waja' illa inda man yarju indahu albur, dan dia tidak mengeluhkan rasa sakitnya kecuali ya di sisi orang yang diharapkan di sisinya itu bisa mendapatkan kesembuhan. Ya, orang sakit datangnya mana? Ke dokter. Ya, kepada tabib, dokter. Nah, jangan sakit datangnya ke bengkel misalnya. Ya. Nah, sakit datangnya ke bengkel. Ya, enggak bisa. Apa yang mau diberikan? Ya. Kita punya masalah, ya, terkait agama misalnya, ada masyakil, permasalahan dalam hal agama, syubhat, mendapatkan syubhat, yang didatangi adalah ulama, orang berilmu, alim, ya. Nah, bukan orang-orang awam, bertanya kepada orang-orang awam. Nah, baik. Jadi tidak mengeluhkan penyakit kecuali terhadap orang yang diharapkan bisa menyembuhkan. Nah, demikian pula kalau kita ada problem, masalah-masalah misalnya masalah problem lah, masalah pribadi, ya, masalah yang sifatnya privasi. Nah, hendaknya kita jangan sembarangan menceritakan kepada orang-orang yang dikhawatirkan malah bukan bisa menyelesaikan masalah, nambah masalah. Ini hati-hati, ya, apalagi masalah-masalah yang sangat pribadi. Ini hati-hati. Nah, akan menjadi masalah. Nah, datang kepada orang yang memang dipercaya amanah orangnya, ya, orangnya tidak suka banyak bicara misalnya, tidak suka berbicara sana sini, ya, orangnya bisa menasehati, baru kita sampaikan. Tapi kalau orang yang cuma pelongo-pelongo saja, kita cerita tentang permasalahan kita, ya, dia nggak paham. Maka malah dia menceritakan kepada orang lain, ya, si Pulan tadi ngomong ke saya dia punya masalah, hutangnya numpuk-numpuk misalnya, ya. Nah, ini kemudian orang kedua cerita lagi, akhirnya tersebar punya masalah keluarga misalnya. Ini hati-hati. Baik. Wala yamdahu ahadan illa bima fih. Dan dia tidak memuji seseorang kecuali dengan apa yang ada padanya. Ya. La yamdahu ahadan illa bima fih. Dia tidak memuji seseorang kecuali memang yang dipuji itu ada pada si fulan tersebut. Nah. Ya. Nah, ini. Tidak boleh. Nah, li'anna man madaha rajulan bima laysa fihi faqad balagha fihi ja'ih. Kata beliau, karena perhatikan depan, li'anna man madaha rajulan bima laysa fihi faqad balagha fihi ja'ih. Karena orang yang memuji seseorang, ya, orang yang memuji seseorang dengan apa yang tidak ada pada dirinya, ya, dengan apa yang tidak ada pada dirinya, faqad balagha fihi ja'ih, maka sungguh dia telah berlebihan dalam menyindirnya. Kita muji orang, yang orang kita puji ini sebenarnya enggak patut dipuji. Apa yang kita sesuatu yang kita pujikan pada dia itu tidak ada sebenarnya. Nah, ini sama dengan kita menyindir dia, berlebihan dalam menyindir. Ya. Kamu ini rajin sekali ya. Padahal malas. Ya, kata rajin. Nah, ini nyindir biasanya. Masya Allah. Ya. Luar biasa pintar ya kamu. 4 nilainya. Nah. Ya. Nah, ini bukan muji namanya. Ya. Nyindir. Baik. Tidak boleh. Walaupun yang kita puji itu memang layak untuk dipuji, itu pun tidak boleh. Di hadapannya muji-muji. Ya, kamu ini Masya Allah baik. Orang paling baik di tempat kita ini. Ya, pokoknya kamulah. Ya, top 4 jempol. Jempol tangan sama jempol kaki. Ya, nah ini berlebihan. Tidak boleh. Rasul SAW memerintahkan orang yang suka muji-muji seperti ini apa? Apa perintahnya? Diperintahkan untuk apa? Orang yang suka muji Kalau kita dipuji orang lain di hadapan kita, diperintahkan untuk, hah? Diperintahkan apa? Hah? Apa? Berdoa. Ada orang memuji-muji kita, ya? Apa diperintahkan? Melemparkan pasir ke mukanya, nggak boleh, ya? Bukan malah senang, ya? Ini dipuji. Iya, memang saya ini orang baik, pintar, ya. Nah, satu dunia, seluruh dunia juga mengakui misalnya. Nah, tambah lagi. Baik. Wa man qabilal madha bima lam yaf'alhu faqad ustuhdifa lis-sukhriyah. Maka barang siapa yang menerima pujian dengan apa yang tidak dilakukannya, ya? Barang siapa yang tidak menerima suatu pujian dengan apa yang tidak dilakukannya, tidak ada pada dirinya, maka sungguh dia, ya, telah menjadi sasaran olok-olokan, ya, sama dengan dia memang menjadikan dirinya sebagai sasaran untuk diolok-olok. Rendah, bukan makin mulia dia, makin rendah. Bahkan orang pun kalau punya kelebihan, dia memang orang yang pantas dipuji, dia rendah. Ini orang berakal, ya. Semakin tinggi, semakin merunduk seperti padi, ya. Dia semakin berisi, semakin berilmu, merunduk, bukan malah semakin meninggi. Nah, baik. Wal atilu yukramu ala ghairi mal. Dan orang yang berakal, dia dimuliakan untuk selain harta, ya. Orang berakal dia dimuliakan, dia dihormati orang, bahkan dia disegani orang, ya. Tanpa selain harta, dia dimuliakan bukan karena harta. Orang dekat kepada dia, orang senang kepada dia bukan karena harta. Beda dengan orang pemilik harta, biasanya orang senang kepada dia ada tujuannya, supaya kecipratan, ya, supaya dapat bagian hartanya. Tenang. Baik. Beda dengan orang berakal, ya. Orang berakal dia dimuliakan tanpa harta. Nah, ini pemuliaan yang sesungguhnya, pemuliaan seperti ini. Walaupun dia miskin, ya, tapi disegani orang. Kal asadi yuhabu wa in kana rabidan. Sebagaimana, ya, asad, ya, sebagaimana macan, na'am, atau serigala, yuhabu wa in kana rabidan. Nah, sebagaimana serigala yang dia ditakuti walaupun duduk. Ya. Dia ditakuti singa misalnya. Walaupun tidur, walaupun dia duduk, dia ditakuti orang. Ada yang mau mendekat, ada yang mau mengganggu dia. Tidak ada, dia disegani orang. Ya, ini gambaran, ya, orang-orang yang berakal. Nah, wa kalamul atil ya'tadilu ka'tidali jasadis sahih. Dan ucapan, perhatikan ya. Ucapan orang berakal itu seimbang, ya, ucapannya seimbang, sederhana, ya, nggak berlebihan. Nah, katidali jasad sahih, seperti seimbangnya jasad yang sehat, seimbang, ya kan? Nah, badan yang sehat itu seimbang, tidak miring sebelah, misalnya, tidak sempoyongan. Nah, ini. Ucapan orang berakal itu i'tidal, imbang. Ucapan, perbuatannya artinya enggak berlebihan. Dia ngomong tidak muluk-muluk. Nah, ini ya. Wa kalamul jahil, adapun ucapan orang jahil itu yatanaqadu. Itu saling bertentangan. Ucapan orang jahil ini kontradiksi, bertentangan. Ya. kakhtilati jasadil marid, seperti ya, seperti tercampurnya jasad yang sakit. Nah, seperti apa? Seperti tercampurnya jasad yang sakit. Enggak seimbang. Ya. Orang sakit biasanya perbuatan-perbuatannya juga tidak seperti orang sehat, enggak seimbang. Nah, kadang ngomongnya juga ngelantur, ini orang sakit ya kan. Nah, jalannya sempoyongan dan yang semisalnya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.